kon ke pasar wong loro turu sak kamar direwangi ratu tah gantar rebutan bantal bantal suwe kabuke mubar kowe kepenak pangananmu enak-enak ra perkulikan kame ngelak hati takoni malah nyentak orang mangsuli kok malah getak ngendikane tiang pinter rodo niku mlakune muter ojo tumek lagi pas apa-apa jalurnya benar oe, oe wengu, wengu oe, oe oe sampen aku ampase kono koe tak umpama lalikan sane kok ini zaman